Pak Quick, bisa Bapak ungkapkan seperti apa step-step sebelum satu negara menerapkan faham liberalisasi? Iya, misalnya yang sudah baku ya di mana-mana itu kan bahwa setiap bangsa membutuhkan undang-undang yang mengatur cara-cara bersaing yang sehat. Kemudian perlu mempunyai undang-undang usaha kecil yang membela pengusaha kecil. Kemudian harus mempunyai sistem perpajakan harus dipakai untuk memeratakan, mengadilkan kenikmatan pembangunan. Terus mempunyai keseluruhan sistem asuransi jaminan sosial yang sangat sulit dan canggih. Jadi seperti itu ya Pak. Lalu bagaimana kelanjutannya Pak Quick? Lalu kemudian ditinjau dari seluruh kompetisi, ya dilindungi. Jadi mengenali produk mana yang kira-kira punya bakat untuk dikembangkan sampai bisa compete, bersaing di dunia internasional. Sebelum menuju ke sana, harus ada suatu rencana, strategi, rencana jangka panjang yang mantap itu dijalankan. Nah, kita kan tidak. Sebagai suatu contoh, misalnya, dulu pernah ada pikiran bahwa untuk bisa membuat pabrik mobil sendiri yang lengkap, mula-mula completely knockdown, CKD. Kemudian terus ditentukan yang dinamakan deletion program, pengurangan. Jadi kalau sekarang 100% boleh diimpor asal dalam bentuk terurai gitu. Nah nanti beberapa on retail itu tahun ini harus dibikin di Indonesia komponen-komponen. Step by step sampai bisa mempunyai pabrik mobil sendiri yang integritas sepenuhnya. Akan tetapi sekarang kan bubar karena mobil boleh diimpor sepenuhnya. Makanya beraneka ragam yang berkeliaran di sini. Terus kemudian tidak jadi bisa bersaing dalam bidang otomotif di dunia internasional. Jadi peran pemerintah memang harus dominan dalam hal ini ya Pak? Ya itu, semuanya dikontrol oleh pemerintah. Jadi yang globalization itu intervensi pemerintah, tetapi tanpa merusak mekanisme pasar. Baik Pak Quick, terima kasih atas pandangan Anda. Mitra bisnis demikian perbincangan bersama Quick Yanggi. Saya Kiki Wijaya.